والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا معاشر المسلمات جماعه subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang berbahagia ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemudahan, kesempatan dan taufik bimbingan untuk sama-sama hadir di majlis Sahih Al-Bukhari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keikhlasan dalam berkata, dalam berbuat, dalam beramal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk menjadikan amalan-amalan kita amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini sebagaimana yang diminta oleh panitia pengajian, bahwa kita memulai secara resmi di Masjid Umar bin Khattab atau di bawah Yayasan Badan Wakaf Al-Ubudiyah penggalangan dana bantuan korban gempa, tsunami laut dan tsunami lumpur di pesisir selatan atau pesisir utara Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Tengah, Palu, Sigi dan Donggala dan sekitarnya pada pekan yang lalu Jumat. Ya. Jumat pekan yang lalu, baru satu minggu kurang lebih kejadian tersebut dan masih tidak lenyap dari ingatan kita, baik melalui pandangan mata dengan media-media yang mempertontonkan kepada kita akibat dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita dengar dari media-media juga tentang berita tersebut. Pagi hari ini kita bersama-sama membuktikan bahwa seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim lain. Dan Nabi SAW mengumpamakan hubungan antara orang yang beriman dengan orang yang beriman yang lain, walau tidak disatukan oleh tempat, walau tidak disatukan oleh rahim, walau tidak disatukan oleh kekerabatan sanak famili, walau tidak disatukan oleh tempat, walau tidak disatukan oleh suku, walau tidak disatukan oleh daerah, walau tidak disatukan oleh bahasa, walau tidak disatukan bahkan oleh negara, seorang mukmin dengan mukmin yang lain dimanapun mereka perumpamaannya seperti sebatang tubuh, kama thalil jasadil wahidi, perumpamaan seperti sebatang tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, apabila salah satu dari badan atau tubuh tersebut, organnya merasakan sakit, disebabkan merasakan sakit, tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma, maka semua organ organ-organ yang lain akan ikut merasakannya, terkadang merasakan sakit, terkadang merasakan akibat dari sakit yang dirasakan atau yang didapatkan oleh sebagian organ. Misalnya sakit satu buah gigi saja dari organ tubuh kita, maka semua merasakannya, semua menanggung akibatnya. Mata tidak sulit untuk tidur, makan pun tidak nyaman atau tidak bisa makan, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Semua organ tubuh akan ikut merasakan sakit, akan ikut merasakan besarnya bencana yang menimpa satu organ tubuh tersebut. Begitulah perumpamaan yang sangat luar biasa diberikan oleh Nabi tentang eratnya, kuatnya, mukjizatnya, menakjubkannya hubungan seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Hari ini di badan wakaf, Yayasan Badan Wakaf Al-Ubudiyah, kita memulai secara resmi penggalangan dana untuk membuktikan bahwa kita orang yang beriman, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, dan peka terhadap kondisi saudara-saudara seiman. Hari ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, di badan Yayasan Badan Wakaf Al-Ubudiyah, kita mulai membuktikan bahwa seorang yang beriman itu selalu ingin dekat kepada Allah melalui hartanya, karena harta orang yang beriman sangat besar pengaruhnya untuk membawa mereka ke surga. Tidak sedikit di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini, bahwa harta adalah kesempatan, sarana yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada seorang yang beriman untuk mendekatkan diri, untuk mengejar dan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat-ayatnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra. Berlomba-lombalah untuk mengejar ampunan dari Allah, untuk mengejar ampunan dari Rabb kamu, dari penciptamu, pencipta alam semesta, dan mengejar surga Allah Subhanahu wa taala, wa jannah, mengejar surga yang memang telah disiapkan oleh Allah, telah disediakan oleh Allah, telah didesain oleh Allah dengan desain yang tidak ada tandingannya di dunia. Ya, tidak ada tandingan keindahan, tidak ada tandingan material yang dibuat oleh Allah di surga untuk bangunan-bangunannya, dan perkakas-perkakas yang disiapkan oleh Allah di rumah-rumah penghuni surga itu tidak akan mungkin didapatkan di dunia walau sekaya-kayanya manusia. Tidak akan mungkin lantai rumahnya, permadani rumahnya, pernak-pernik perhiasan interior rumah atau istana di surga dengan perkakas perlengkapan makan, perlengkapan tidur, perlengkapan untuk bertelek-telekan, bersandar di sofa-sofa yang sangat luar biasa indah, buah-buahan yang mungkin namanya sama dengan buah-buahan di dunia, dan yang seringkali berkenaan dengan daging. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan daging burung, ya, daging burung yang sulit, yang jarang sekali di dunia ini saja terkontaminasi oleh berbagai macam penyakit, dan dia segar, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan daging. Allah tidak menyebutkan daging kambing, Allah tidak menyebutkan daging sapi, daging yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan daging burung, walahmi tayrim mimma yashtahun, dan daging burung yang sangat mereka sukai, mereka senangi. Surga yang merupakan yang telah disiapkan oleh Allah dan dibukakan kesempatan bagi orang-orang yang beriman mengejar dan mendapatkannya dengan harta, segala-galanya ada di sana. Kenikmatan yang luar biasa, keindahan suara yang tidak akan mungkin terdengar keindahan itu semisal keindahan tersebut di dunia. jangankan dengankan suara-suara nyanyian pelayan-pelayan surga, pasangan-pasangan penghuni surga, ya, gemericik air mengalir saja di surga itu sudah tidak akan tertandingi oleh keindahan suara apapun di muka bumi ini. Kicauan burung-burung dari yang ada di surga maka tidak akan seindah, tidak akan mungkin tertandingi oleh kicauan burung-burung di dunia ini yang sekarang setiap waktu bertambah, setiap itu pula kita kehilangan suara kicauan burung. Kicauan burung itu suara yang indah, ya, tetapi sekarang kita sudah tidak mendengarnya lagi. Ya, jangankan di kota, di kampung-kampung sudah tidak terdengar lagi berbagai macam suara burung. Dan di surga itu Allah Subhanahu wa taala siapkan suara yang menyenangkan hati, yang menggembirakan jiwa, yang melapangkan dada, yang membuat orang terlena mendengarnya, hembusan anginnya, ya. Dan senandung para pelayan-pelayan surga. Kemudian Allah sediakan juga dari pemandangan yang indah di surga itu, pemandangan yang tidak akan ada apapun keindahan di dunia ini menandinginya. Pergilah ke tempat-tempat yang indah di dunia ini, itu hanya secuil dari keindahan yang tidak akan mungkin bisa menandingi keindahan pemandangan di surga Allah Subhanahu wa taala. Di surga yang Allah sediakan, Allah bukakan kesempatan kepada orang yang beriman untuk cepat mengejarnya melalui harta. Harta di sana dimiliki oleh seseorang yang paling rendah saja. Kekayaan surgawi yang didapatkan oleh orang yang paling rendah derajatnya di surga itu minimal 4 kali lipat kekayaan raja di dunia. Ya, kekayaan raja di dunia. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan itu untuk orang yang paling terakhir keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat, kemudian dikeluarkan dalam keadaan hangus terbakar, kemudian dimasukkan ke surga tanpa ada yang bisa mendekatkannya. Amalannya sangat lemah sehingga tidak bisa membuat dia melangkah ke surga. Allah dengan rahmatnya mendekatkan selangkah demi selangkah, seperti yang diceritakan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala nampakkan sebatang kurma, kemudian dia tertarik untuk mendekatinya, meminta kepada Allah, "Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk bisa berada di bawah sebatang kurma itu yang indah, air mengalir di bawahnya, buahnya luar biasa." Akhirnya Allah dekatkan dengan persyaratan jangan meminta setelahnya. Ya. Dia tidak bisa mendekat ke batang pohon itu karena memang sudah terlalu kecil dan lemah amalannya. Allah yang dengan keampunannya yang sangat luas, yang maha luas, mendekatkan dia selangkah demi selangkah menuju surganya. Setelah sampai di batang yang pertama, Allah perlihatkan batang yang kedua yang jauh lebih indah dari batang yang pertama. Kemudian dia minta lagi dan melupakan perjanjian bahwasanya dia tidak akan meminta lagi. Lalu Allah SWT ingatkan, kemudian Allah terus dia menyinyir, meminta kepada Allah, dan Allah berikan kesempatan untuk sampai ke batang yang kedua. Setelah dia menikmati keindahan, kelezatan, kenikmatan di batang yang kedua, Allah perlihatkan lagi batang berikutnya. Sampai terakhir Allah lihatkan sebuah batang kurma di depan surga. Lihat bagaimana tidak sedikitnya amalan yang membuat orang ini mendekat ke surga. Tidak ada sama sekali. Kalau bukan kena rahmat Allah, dia tidak akan mungkin bisa dekat dengan surga Allah Jalla Jalaluh. Tetapi Allah maha luas ampunannya. Allah perlihatkan sebatang pohon kurma. Hadis dalam Sahih Muslim, Allah perlihatkan sebatang pohon kurma di depan pintu surga. Ya. Kemudian meminta lagi dan melupakan janjinya. Allah SWT dengan ampunan dan rahmatnya mendekatkan pula. Setelah dia menikmati batang pohon kurma yang ada di depan pintu surga, tiba-tiba pintu surga dibuka oleh Allah. Dibuka oleh Allah SWT. Dan dia melihat di dalam surga, tidak ada di luar surga. Ya, kenikmatan yang luar biasa yang membuat dia melongo, terpana, berdecak kagum dan harapan sangat besar untuk bisa sampai masuk saja. Terus dia meminta dan lupa dia berjanji bahwa dia tidak akan meminta lagi. Akhirnya Allah masukkan dia surga. Ini yang paling rendah derajatnya. Lalu kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala kepadanya, "Maukah engkau mendapatkan kekayaan seperti seorang raja di dunia?" Ya. Kemudian orang ini mengatakan mau ya Allah, lalu Allah mengatakan walaka misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu, engkau akan dapatkan seperti seorang raja di dunia dan 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa taala tersebut, Allah bukakan kepada orang-orang yang beriman selebar-lebarnya dengan melalui hartanya. Allah Subhanahu wa taala tadi telah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang pertama kali disebutkan oleh Allah adalah alladzina yunfiquna fis-sarra, yaitu orang-orang yang berinfak ketika lapang. Alhamdulillah kita sekarang dalam keadaan lapang. Umumnya kita dalam keadaan lapang, tidak kurang rezeki makan dalam keseharian kita. Masih mudah kita untuk mendapatkan sebungkus nasi ampera dengan harga 10.000, 9.000. Maka kita tidak terhitung orang yang yunfiquna fid-dharra. Kita semua yunfiquna fis-sarra, itu orang yang berinfak dalam kelapangan rezekinya. Mudah untuk mendapatkan kebutuhan pokok hidupnya, mudah untuk mendapatkan atau untuk mengontrak rumah, walaupun hanya 2 kamar, 1 kamar, untuk tidak bisa, untuk tidak hidup di bawah kolong-kolong jembatan, dia bisa hidup. Maka dalam kondisi lapang, mungkin semua kita merasakan bahwa kita dalam kondisi lapang. Kemudian wad-dharra, dan orang-orang yang bahkan berinfak dengan hartanya walau dalam kondisi sempit, walau dalam kondisi kesempitan ekonomi, himpitan hutang piutang, himpitan kebutuhan yang sulit dia untuk mendapatkan kemudahan, terus pontang panting, peras keringat, dari pagi bekerja terus, ya, dan tidak melupakan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah, tetapi sangat sedikit, dan itu memang sudah merupakan ketetapan Allah. Tetap dia punya kesempatan untuk mendekatkan diri ke surga yang seperti tadi, ya, dengan hartanya. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang keadaan sebagian penggalan keadaan di neraka, di akhirat kelak. Kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kita, ya, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh, tidak seorang pun dari kamu kecuali Allah akan langsung berbicara dengannya. Inilah penghisaban. Allah akan meminta pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan. Allah Subhanahu wa taala akan menghisab apapun yang Allah telah berikan kepada kita di dunia. Umur, usia, masa muda, harta, dan semua amalan-amalan kita pun ditanya. Salat kita ditanya, dihitung. Puasa kita ditanya, dihitung. Zakat kita, baca Al-Quran, amal ibadah kita, dan sebaliknya dosa-dosa kita, maksiat-maksiat kita, pelanggaran-pelanggaran kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, antara Allah dengan hamba ini tidak ada penerjemah. Ya, walaupun kita tidak bisa sama sekali berbahasa Arab, kalau mengira bahwasanya Allah akan berbicara dengan bahasa Arab, tidak ada penerjemah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan lidah, yang menciptakan lisan, yang bahkan menciptakan bahasa-bahasa dunia. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, yang mampu memahami apapun juga, karena yang Dia yang menciptakan sarana-sarana berbicara, dan Dia menciptakan bahasa-bahasa tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, "Laisa bainahu wa bainu turjuman, fayanzuru ila ma aymana minhu fala yara illa ma qaddam." Hamba yang sendiri berdiri di hadapan Allah, ditanya, diinterogasi, dihisab, dia sangat membutuhkan adanya pembantu, penolong, jasa, pengacara, ya, pembela. Makanya dia melihat ke sebelah kanannya. Fayanzuru ila ma aymana min, fala yara illa ma qaddam. Ternyata dia tidak melihat siapa-siapapun juga. Dia mungkin ingat ayahnya, ingat anaknya, ingat suaminya, ingat istrinya, ingat saudara-saudaranya, ingat teman-teman yang sangat mencintainya dahulu di dunia. Maka dia coba untuk melihat. Ternyata mereka-mereka tidak ada sedikit pun terlihat tampangnya, ya, di akhirat nanti ketika dia berhadapan dengan Allah. Fala yara illa ma qaddam, dia tidak melihat kecuali amalannya, ya, salatnya, puasanya, zakatnya, infaknya, dan seterusnya. Dan juga tidak melihat dosa-dosanya, dia melihat dosa-dosanya. Fayanzura ila ma as'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Kemudian dia melihat ke sebelah kirinya, ternyata dia juga tidak melihat siapa-siapa. Ini menunjukkan bahwasanya kita saat itu butuh orang yang membela. Kita sangat membutuhkan siapa-siapapun juga, walau sekecil bantuan pun, ketika ada seseorang yang berdiri di samping kita, kita merasa ada yang membantu. Dan itu sama sekali tidak ada. Yang dilihat hanya amalan saja yang dilakukan selama hidup di dunia. Kemudian dia coba untuk melayangkan pandangannya ke depan. Fa yandhuru ila ma baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi. Kemudian dia coba melihat ke depan dan dia tidak melihat kecuali neraka berada di hadapan matanya, terbentang luas neraka jahannam. Dan ini yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insan. Ya, ketika Allah datang, para malaikat pun datang untuk menghadiri pengadilan Allah Subhanahu wa taala, penghisaban yang dilakukan oleh Allah. Kemudian didatangkanlah neraka jahannam. Ya. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Diperlihatkan oleh Allah neraka jahannam kepada semua penghuni atau penduduk mauqif di padang mahsyar. Semua manusia melihat tanpa terkecuali. Ya. Dan ketika itulah manusia mulai mengingat apa yang ia lakukan selama hidup dunia. Yauma idzin yatadzakkarul insan. Ingat semua aktivitas, ingat semua tindakan, ingat semua perbuatan, ingat semua ucapan. Ya. Tanpa sebelum menerima catatan amalan, sebelum ditanya, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan daya ingat kepada kita yang tidak ada tandingan di dunia ini. Semua yang kita kerjakan selama hidup dunia kita ingat. Yauma idzin yatadzakkarul insan, hanya saja ingat ketika itu tidak ada gunanya. Wa anna lahu dzikra, dan tidak ada berguna baginya ingat ketika itu, karena tidak ada kesempatan untuk meralat, untuk mengintrospeksi, untuk memperbaiki diri. Tidak ada kesempatan untuk bertaubat, karena di situ tidak ada lagi masjid, tidak ada lagi anak yatim, tidak ada lagi orang miskin, tidak ada lagi orang tua kita yang bisa kita jumpai untuk meminta maaf. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal, karena memang di situ bukan tempatnya atau bukan saatnya lagi beramal. Ya, bukan saatnya lagi beramal. Ya, ini ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dirahmati Allah. Nabi SAW setelah mengatakan bahwasanya ketika dia melihat neraka di hadapan matanya, mengharapkan ada orang yang membantu, sama sekali tidak ada. Ternyata yang ada menemani adalah amalan kita, perbuatan kita, amal kebaikan kita yang dekat, atau amal keburukan yang selalu mendekat dan menemani dengan setia. Lalu Nabi SAW berbicara tentang berinfak di waktu sempit tadi. Allah, Nabi SAW bersabda, fattaqun nar walau bisyikkita muratin. Ketika kita hanya melihat neraka di hadapan, sementara tidak ada yang bisa membantu dan menemani kecuali amal kebaikan kita, saat itulah infak sedekah sangat berarti. Makanya Nabi perintahkan, berinfaklah atau takutlah kalian ke neraka, fattaqun nar walau bisyikki tamratin, walau dengan berinfak separuh dari satu butir kurma yang engkau miliki. Bayangkan betapa sempitnya ekonomi orang ini, dia hanya punya satu butir kurma. Punya satu butir kurma, bukan satu kilo. Satu butir kurma yang dia miliki untuk menutupi rasa laparnya, untuk menghilangkan rasa laparnya. Ternyata Nabi meminta saat itu untuk tetap berinfak sebagai bukti takut kita ke neraka Allah. Belah dua kurma tersebut, infakkan satu, makan separohnya lagi. Subhanallah, mana manusia yang lebih sempit keadaannya daripada orang yang diperumpamakan oleh Nabi SAW. Maka Allah SWT mengatakan, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Ya, ini salah satu dari calon kriteria dan sifat-sifat orang yang beriman yang disediakan oleh Allah untuk mereka surganya yang seluas langit dan bumi. Hari ini ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dirahmati Allah, adalah dengan secara resmi dari Yayasan Badan Wakaf Labudiyah, kita hendak berlomba-lomba. Kita siapkan diri untuk berlomba-lomba memperlihatkan apa yang terbaik menurut Allah. Kita boleh mengambil muka, boleh kita menonjol-nonjolkan diri kepada Allah. Ini saya, ini saya. Ya, tampakkan kepada Allah. Arullaha fi anfusikum khaira. Perlihatkan kepada Allah dari diri kalian apa yang terbaik menurut kalian ketika Allah benar-benar ridha melihat kita. Allah seringkali diceritakan oleh Nabi ketika melihat hambanya dalam mengerjakan amalan yang sangat disukainya, dia ridha. Dia sangat ridha. Seperti contoh ketika Allah Subhanahu wa taala turun di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah di hamparan Badar yang luas, ya, di lereng Badar yang luas ketika terjadi perang Badar, Allah Subhanahu wa taala melihat ada sekelompok kecil dari hamba-hambanya yang melakukan amalan yang sangat disukainya. Maka dia turun ke langit ketika langit dunia ketika itu dan membanggakan mereka-mereka yang hanya ratusan, ya, 314 orang kepada para malaikatnya. Dan bahkan Allah mengatakan, i'malu ma syi'tum, berbuatlah kalian setelah ini semau kalian, karena saya akan sudah saya ampuni apapun kesalahan kalian. Lihat betapa Allah ridha dengan mereka. Di padang Arafah Allah Subhanahu wa taala juga menampakkan kesukaannya dengan amalan yang dilakukan oleh hambanya. Ketika para jemaah haji sudah berkumpul semuanya di padang Arafah, di hamparan yang luas di Arafah, melakukan salah satu-satunya atau salah satu dari manasik haji yang sangat mulia. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, Al-Hajju Arafah, ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Menunjukkan bahwasanya wukuf ini adalah manasik haji yang sangat mulia, yang paling indah, yang paling agung dan paling utama. Saat itu para jemaah haji datang dengan tanpa mempedulikan kerapian rambutnya dan tidak memikirkan untuk membawa sisir menyisir rambutnya yang akan dia gundulkan nanti untuk bertahalul sebagai pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang jemaah haji dengan keadaan tanpa mempedulikan ada debu di pakaiannya atau tidak, dia sama sekali tidak mempedulikannya. Saat itulah dia datang dalam kondisi demikian untuk mengharapkan ampunan Allah. Maka Allah turun fi umsiyati Arafah atau fi asiyati Arafah, di petang hari Arafah Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bukan kita mengada-ngada, Nabi yang memberitakan demikian. Kemudian dia membanggakan manusia-manusia yang wukuf ketika itu di padang Arafah kepada para penghuni langit. Perlihatkan kepada Allah. Dan Allah harus kita yakini, harus kita usahakan dalam beribadah satu di antara dua. Satu di antara dua. Yang pertama adalah beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Dan ini sangat tinggi derajatnya. Ketika kita beribadah itu, kita seakan-akan melihat Allah. Kita katakan kepada Allah, inilah solatku, inilah puasaku, ini infakku, ini ya Allah. Seakan-akan kita melihatnya. Dan walaupun kita tidak melihatnya dan tidak akan mungkin melihat Allah di dunia. Ya. Tetapi nilai dan kualitas ibadah kita itu seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ini salatku, ini puasaku, ini ya Allah jutaan aku serahkan hartaku untuk mengejar surgamu, ini limpahan-limpahan rezekiku yang aku sediakan untuk mengejar surgamu yang engkau memang sediakan untuk orang-orang yang salah satu sifatnya adalah berinfak di jalanmu dalam ke dalam di ketika lapang dan ketika sempit. Yang kedua dari tingkatan beribadah kepada Allah adalah tingkatan ketika kita beribadah itu kita yakin Allah menyaksikan kita. Kata Nabi SAW ketika menjelaskan tentang maqama al-ihsan, tentang dua kedudukan ihsan, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yara. Ihsan itu adalah ketika engkau beribadah kepada Allah, yang pertama seakan-akan berupayalah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun kau tidak mampu untuk sampai ke tingkat ini, maka engkau harus yakin dan memang harus kita yakini bahwa Allah menyaksikan kita, melihat kita, mengawasi kita dan tidak luput dari perhatian Allah apapun tindakan dan perbuatan kita. Maka ketika kita bersedekah, memperlihatkan, jangan merasa dilihat oleh manusia. Walau di hadapan manusia kita berinfak, walau di hadapan pandangan mata sekian banyak orang, ya, kita bersedekah, tetapi yang kita yakini ketika itu yang melihat adalah Allah yang maha pemurah dan maha melihat, maha luas rahmat dan ampunannya. Ia yang menyediakan balasan yang gambarannya seperti tadi untuk orang yang bersedekah. maka hari ini tampakkan kepada Allah, pertontonkan kepada Allah. Arullaha fi anfusikum khaira, perlihatkanlah kepada Allah dari diri kalian apa yang menurut kalian terbaik, dan Allah suka, Allah rida, Allah cinta karena kita melakukan apa yang kita lakukan dan kita merasa maksimal melakukannya. Ma'asyal mu'minin wal mu'minat yang dirahmati Allah, orang-orang yang lembut hatinya, ya, orang-orang yang beriman akan mendapatkan atau mengambil banyak faedah, banyak pelajaran, banyak ibrah, banyak hikmah di belakang bencana-bencana yang menimpa. Yang paling diingatkan oleh Allah tentang musibah ini adalah apa yang difirmankannya di dalam surat, kalau tidak salah surat Al-Hadid, Allah berfirman, wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin faqur. Tidaklah satu musibah menimpa, baik itu di muka bumi ini ataupun musibah yang menimpa diri-diri kalian, kecuali itu sudah ada tertulis dalam catatan takdir, illa fi kitabin, sudah tertulis semuanya, sudah merupakan ketetapan Allah yang telah diketahui oleh Allah dan telah ditulis oleh Allah dengan dalam waktu penulisannya, dalam waktu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini, alam semesta ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala fi kitabin, di Lauhil Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kejadian dan musibah itu dicipta oleh Allah. Ya. Jadi sudah diketahui dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tertulis. Ya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, itu bagi Allah sangat mudah. Jadi kejadian-kejadian, bencana-bencana, musibah-musibah, kejadiannya itu bagi Allah sangat mudah. Walaupun manusia ya sulit untuk mereka-rekanya. Kemungkinan ini, oh, mungkin kena lapisannya begini, karena kenapa muncul apa yang sekarang istilahnya, ada istilah baru muncul sekarang, ya, pasak apa? Likuifaksi, ya, ini istilah baru dari jenis gempa. Ini kan rekaan-rekaan manusia, perkiraan ilmu manusia yang terbatas. Sementara Allah untuk melakukan apapun yang lebih dari itu, maha kuasa. Ya, mungkin istilah diangkatnya negeri kaum Nabi Lut, apa istilah manusia kalau sekarang terjadi seperti itu? Ya, istilah ketika bumi ini, kalau sekarang ini naiknya setinggi apa? Naiknya sekitar 10 sampai 15 kilometer, bermeter-meter tingginya naiknya permukaan bumi, kemudian di bawah turun dan digelombangkan sampai 10 sampai 15 kilometer, bukan meter saja. Bagaimana diangkat setinggi-tingginya kemudian turunkan ke bawah, dimunculkan istilah oleh manusia setelah kejadian. Ya. Kita mungkin bisa mereka apa yang akan mereka sebutkan ketika diangkat setinggi-tingginya oleh Allah seperti itu. Seperti diangkat gelombang permukaan bumi itu setinggi-tingginya, seperti itulah bayangannya diangkatnya negeri kaum Lut, Nabi Lut, dan bahkan diangkatnya ratusan kilo bahkan ribuan kilo ke atas. Sampai saking tingginya negeri itu diangkat oleh Allah dengan gelombang seperti tadi. Ya. Ya. Sampai teriakan anjing-anjingnya terdengar oleh penghuni-penghuni langit. Ya. Enggak, itu baru sedikit apa yang dirasakan, apa yang kita saksikan, yang kita lihat di media-media yang bercerita atau saksi mata yang menceritakan, dan sulit untuk melarikan diri. Semuanya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Itu semua bagi Allah sangat mudah. Karena Allah yang menciptanya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya, yang mengurusinya, yang menguasainya. Menguasai langit, menguasai bumi, menahan langit agar tidak bergetar, menahan bumi agar tidak bergetar. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah yang menahan langit, menahan bumi agar tidak bergetar. Wala in zalata, dan jikalau seandainya dia ditetapkan oleh Allah untuk bergetar, in amsakahuma min ahadin min ba'di, maka tidak akan ada satu kekuatan pun yang mampu untuk menahannya. setelah Allah tetapkan getaran tersebut. Itu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang kedua, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kenapa? Jadi orang yang beriman mengambil hikmah, faedah, pelajaran yang sangat penting adalah jangan sampai ketika kita tidak mendapat musibah kita bergembira, kita merasa aman. Dan ketika orang yang ditimpa oleh musibah kemudian dia merasa berputus asa, saya orang yang banyak ibadah sementara di sana orang yang dosa, kafir, maksiat semuanya, kenapa itu tidak ditimpakan oleh Allah? Itu semuanya kehendak Allah. Agar kalian yang ditimpa musibah tidak bersedih. Terkadang musibah itu banyak hikmah dan manfaatnya, terkadang penghapusan dosa, peninggian derajat. Nah, kemudian wala tafrahu bima atakum, dan tidak kalian bergembira dengan Allah yang telah, dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian sehingga kalian masih merasa aman, masih merasa jauh dari bencana-bencana yang seirama sama dengan bencana-bencana tersebut. Alhamdulillah kita jauh dari pantai, jauh dari gelombang tsunami. Alhamdulillah kita jauh dari gunung, jauh dari longsor. Alhamdulillah kita jauh dari tempat-tempat yang biasa gempa. Ya, kita mungkin hanya mendapatkan akibatnya sedikit saja, tetapi titiknya jauh dari kita. Jangan sampai merasa aman dari azab Allah ketika kita jauh dari tempat-tempat yang kita prediksi adanya bahaya-bahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala bukan hanya gempa, bukan hanya tsunami, bukan hanya longsor. Ya, Allah Subhanahu wa taala bisa mengirimkan hukumannya, azabnya yang lain yang kita tidak pernah menduga-duganya. Ya, kita tidak pernah menduga-duganya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa saja menurunkan bencana dengan membuat kalian berpecah belah sehingga yang kuat menghabisi yang lemah. Ini juga azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asal mu'minin wal mu'minat yang dirahmati Allah, di samping kita ingin menampakkan keimanan, memperlihatkan dan mempertontonkan ibadah kita kepada Allah dengan cara menginfakkan harta kita, dengan cara menengadahkan tangan, meminta, memohon, berharap, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa saudara-saudara kita, memberikan mereka rahmatnya, mengasihi yang korban-korban yang luka parah yang jumlahnya puluhan ribu. Sampai tadi malam atau kemarin sore, hitungan korban meninggal dunia sudah mencapai 1.500 lebih, ya, yang sudah didapatkan. Dan ini pernyataan dari BNPB, ya, yang pernyataan hitungannya sudah 1.500 sekian jumlah korban yang meninggal dunia. Sementara yang luka parah, bukan luka ringan, itu ribuan, ya, lebih banyak dari jam yang meninggal dunia. Apalagi yang luka ringan, apalagi yang tempat tinggalnya yang habis, ya, rumahnya, pemukimannya yang ditelan oleh bumi, yang nampaknya atap-atapnya saja, dan bagian atas mobil-mobil kendaraannya, semuanya seakan-akan ditelan oleh bumi, bersama penghuni-penghuni di dalamnya, bersama orang yang sempat keluar tetapi tidak bisa melarikan diri, anak-anaknya, orang tuanya, dewasanya, sipilnya, militernya, yang kuat, yang lemah, semuanya tidak ada berkutik berhadapan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan memberikan kekuatan, kesabaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi yang belum mendapatkan bencana, musibah, dilindungi oleh Allah, dikembalikan mereka kepada agamanya dengan pengembalian yang baik. Dan mari kita beribadah baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, kita tampilkan, kita pertontonkan ibadah kita kepada Allah yang Maha Melihat, yang Maha Rahmat, yang Maha Dermawan. Allah Subhanahu wa taala Al-Jawad, ketika membalas maka Dia akan membalas lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Bila mana Dia memberi upah, maka upah yang Ia berikan tidak ada sebandingannya apa sedikit pun dengan amalan yang kita lakukan. Dan waffaqani Allahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda, wallahu taala a'lam. Kita masuk ke pelajaran kita. masih kitab waktu-waktu salat atau mawaqit as-salat. Bab yang ke-14. Bab yang ke-14 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan babun ismu man fatathu al-asru. Babun ismu man fatat, bukan bab yang ke-15 ya. Bab yang ke-15, babu man tarakal asra. Babu man tarakal asra, bab orang yang meninggalkan salat asar. Orang yang meninggalkan salat asar, apa hukumnya dan hukumnya apa yang ada di dalam hadis di bawahnya, yaitu hadis nomor 553. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muslim ibnu Ibrahim qala haddatsana Hisham qala haddatsana Yahya ibnu Abi Katsir an Abi Kilabata an Abi Al-Malih qala kunna ma'a Buraidata radhiyallahu anhu fi ghazwatin fi yawmin dhi ghaimin faqal bakkiru bis-salah. Bakkiru bi salatil asri, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal. Dan ini hadisnya sangat pendek sekali, 1 2 3 4 5 6 7, hanya 7 kata ya, setengah baris. Nabi SAW bersabda, man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Ya, itu hadisnya yang diriwayatkan oleh Buraidah ibnu Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Buraidah ibnu Husayb Al-Aslami, salah seorang sahabat dari Ansar, dari Bani Aslam. Ya. Aslam bukan nama orang ya, bukan Pak Aslam. Ya. Tetapi nama kabilah ya, di Madinah. Al-Aslami, Buraidah ibn al-Husayb al-Aslami radhiyallahu ta'ala an, dikisahkan hadis ini oleh muridnya Abul Mulih atau Abul Malih. Ya, Abul Malih muridnya Buraidah. Ini dari generasi tabi'in. Dia bercerita, kunna ma'a Buraidah fi ghazwatin. Suatu ketika kami bersama Buraidah ibn al-Husayb al-Aslami dalam sebuah peperangan, kata Abul Malih. Dan ketika itu hari mendung, ya, gelap oleh awan sehingga tertutup langit. Ya. Fi yaumin dzi ghaimin. Ya, hari berawan sehingga kalau dahulu kan tidak ada jam sehingga bisa ditentukan waktu salat. Ya. Dan ketika itu Abu Raidah bin Husayb masih melihat matahari dan sudah memperkirakan memang sudah masuk waktu asar. Ya, dia sudah memastikan sudah masuk waktu asar, tetapi tidak sembarangan orang bisa menetapkannya karena langit tertutup, matahari tertutup oleh awan. Kalau bukan orang yang peka, orang yang sudah sebelumnya, sebelum awan itu muncul, dia sudah melihat perjalanan matahari, letak matahari, tidak akan mungkin bisa menentukannya. Buraidah ibn Husayb al-Aslami mengetahui itu. Sehingga ketika langit gelap oleh awan, dia mengatakan kepada pasukan, bakkiru bi salatil asar, segeralah melaksanakan salat asar. Ya, segera maksudnya di awal waktu, karena dia sudah yakin waktu salat asar sudah masuk. Maka dia mengatakan jangan tunda-tunda lagi. Ini yang dikhawatirkannya. Ini yang dikhawatirkannya, jangan sampai tertunda, apalagi nanti sampai meninggalkan salat asar pula. Maka dia mengatakan bakkiru bi salatil asar. Kenapa sampai demikian dia kehati-hatiannya? Karena dia mendapatkan hadis dari Nabi. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Nabi SAW bersabda, man taraka, siapa yang meninggalkan salatal asri, salat asar, faqad habita amalu, maka sungguh telah terhapus atau gugur amalan-amalannya. Ini hadis-hadis ancaman atau dikenal dalam ilmu akidah dengan nususul wa'id, nas-nas ancaman. Ya, barang siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja tentunya, maka terhapus atau gugurlah amalan-amalannya. Sangat keras ancaman dari Nabi terhadap orang yang meninggalkan dengan sengaja sholat asar. Para pensyarah atau peneliti Sahih Bukhari ini sedikit agak penasaran, bahkan bukan hanya sedikit, banyak di antara mereka yang bingung Imam Bukhari kenapa pada bab yang ke-14 membuat bab yang hampir sama. Ya, bab yang ke-14 tadi, babun ismu man fatathul asr, bab dosa orang yang luput darinya salat asar. Ya. Kemudian Ibnu Hajar berupaya untuk memisah-misahkan antara bab ke-14 dengan 15. Maksud dari yang ke-14 ini, kata beliau, kata Ibnu Hajar, asyara al-musannifu bi dzikril itsmi ila anna al-murada bil fawati ta'khiruha an waqtil jawazi bi ghairi udhrin. Imam Bukhari dengan mengatakan dosa orang yang luput darinya salat asar mengisyaratkan dengan ungkapan tadi mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan luput tadi adalah untuk membedakan dengan yang 15. Ya. Yang dimaksud dengan dosa orang yang luput darinya salat asar maksudnya adalah menunda-nunda pelaksanaan salat asar sampai dia dari waktu yang dibenarkan. Ya. Setelah keluar waktu yang dibenarkan lalu dia salat. Dia tetap melaksanakan salat asar cuma sudah di luar waktunya. Dalam kondisi ini saja sudah berdosa, ya. Persis dengan bunyi hadisnya, alladzi tafutuhu salatul asri ka'annama wutira ahluhu wa malu. Ini hadis yang sebelumnya, barang siapa yang luput, maksudnya bukan meninggalkan tetapi sudah melaksanakan salat asar itu di luar waktunya, menyengaja menunda-nunda dan dia melaksanakannya tapi bukan pada waktunya lagi, maka seakan-akan terpotong darinya hartanya atau keluarganya, maksudnya meninggal dunia atau dirampas oleh orang lain hartanya. Itu dosanya, bayangan dosa dari luput melaksanakan salat asar pada waktu yang dibenarkan. Sementara yang ke-15 ini tidak salat sama sekali. Ada bedanya? Ada. Dia salat sama sekali. Sama sekali tidak salat asar. Bukan karena menunda-nunda, bukan karena melalaikan sehingga melakukan setelah salat, tetapi setelah habis waktu salatnya, enggak. Sekarang memang dia tidak mau salat. Ya. Tidak mau salat. Dia sudah tahu masuk waktu asar tetapi dia masih sibuk dengan pekerjaan dan dia memang sudah mengatakan dalam hatinya saya tidak akan salat. Memang tidak ada keinginan untuk salat. Ini yang dimaksud oleh bab yang ke-15 ini. Barang siapa yang meninggalkan dengan sengaja salat asar maka terhapus amalannya, gugurlah amalannya. Para pensyarah atau pemerhati hadis-hadis ini, para ulama, mereka berbeda pendapat, termasuk mazhab-mazhab yang 4. Ya. Apakah yang dimaksud dengannya hanya khusus sholat asar? Ya. Seperti dalam hadis ini, man taraka sholat al-asri. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, berarti nas. Bahwasanya Nabi SAW memaksudkan dengannya sholat asar. Ini pendapat hampir mayoritas para ulama. Bahwasanya khusus ancaman ini. Sementara sholat yang lain, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu tidaklah mendapatkan ancaman ini walaupun berdosa. Walaupun berdosa besar. Tetapi ancaman ini tambahannya. Gugur amalannya. Ini pendapat yang kuat. Ya. Sementara ada lagi yang berpendapat bahwa itu seperti Ibnu Abdul Barr mengatakan demikian, bahwasanya maksudnya bukan hanya salat asar tapi semua salat. Nah, ini sebagian pendapat para ulama, tetapi di dalam hadis ini Nabi SAW mengkhususkan dan Allah Subhanahu wa taala juga mengkhususkan salat asar untuk dijaga. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Hafidhu 'alas salawati was-salatil wusta." Ya, jagalah salat 5 waktu, itu salat fardu, dan jagalah salat pertengahan. Sepakat para ulama tafsir bahwasanya yang dimaksud dengan sepertengahan ini adalah salat asar. Jadi Allah juga mengkhususkan salat asar dari salat yang lain. Ya, salat asar dari salat yang lain. Maka pendapat yang kuat adalah memang ini ancaman bagi mereka yang meninggalkan dengan sengaja salat asar, gugur amalannya. Ya. Ada pembicaraan tentang masalah akidah, ya, tentang penghapusan amalan, ya. Dan ini di ayat, ini hadis, bahkan dijadikan oleh sebagian kelompok-kelompok sesat sebagai dalil. Orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar mengambil ini sebagai dalil. Nah, bukankah dengan meninggalkan salat asar saja bisa terhapus gugur amalan? Itu menunjukkan bahwasanya dia kafir. Hadis ini tidak mengatakan kafir, tapi gugur kebaikan. Karena memang ada orang yang beriman tapi tidak punya kebaikan kecuali iman itu tadi. Seperti yang orang yang terakhir keluar dari neraka itu, tidak punya kebaikan sedikit pun kecuali dalam hadis yang lain Nabi mengatakan kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, akhriju man wajadtum fin nari mithqala habatin, ya, man fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min iman, ya, engkau keluarkan siapa yang kamu dapatkan dalam surga itu, dalam neraka itu, orang yang dalam hatinya masih ada tersisa seberat satu butir biji sawi, ya, min khardal, dari iman, yang menunjukkan betapa lemahnya, ya, betapa sedikitnya kebaikannya. Itu dikeluarkan dengan proses seperti tadi, ya, dengan proses seperti tadi. Maka gugurnya amalan bukan berarti keluar dari Islam, ya, bukan keluar dari iman. Sementara mereka orang khawarij, mu'tazilah, berdalil dengan hadis ini bahwa itu buktinya dengan dosa besar dia gugur amalannya, berarti dia kafir, ya. Sementara pemahaman yang benar dan lurus bukan kafir. Nabi mengatakan gugur amalan berarti bukan gugur iman, ya, bukan gugur iman. Ini yang perlu diperhatikan. Dan terkait dengan ancaman ini untuk ahli sunnah wal jamaah, ini juga ancaman keras. Dan utamanya mulianya sholat asar, ya, mulianya sholat asar. Dan bahkan untuk sholat 4 rakaat sebelum asar saja diistimewakan oleh Nabi SAW. Rahimallahu man salla arba'an qabla al-asri, ya, sholat sunatnya saja dimuliakan oleh Nabi. Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sholat sunat, ya, sebelum sholat asar. Sebelum sholat asar ini juga menunjukkan keutamaan dan keistimewaan sholat asar. Jadi hadis ini menjelaskan tentang ancaman orang yang meninggalkan, hukuman untuk orang yang meninggalkan sengaja sholat asar. Dan ada hadis yang juga terkait dengan dunia ini. Saya menukilkan perkataan Ibnu Abdul Barr yang dibawakan oleh Ibnu Hajar dalam syarah hadis tentang, mungkin tentang hadis ini, ya, atau hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya dunia ini ternyata tidak ada apa-apanya, rendahnya nilai dunia. Bahkan dengan amalan yang paling ringan saja sudah nilainya seakan-akan seperti dunia. Seperti sholat sunat fajar. Ya, sholat sunat fajar 2 rakaat sebelum subuh. Ya, 2 rakaat sebelum subuh itu kata Nabi SAW kemuliaannya seperti dunia dan isinya. Sorakata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih mulia, lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Ya, bayangkan rendahnya dunia ini. Tidak bisa menandingi kemuliaan 2 rakaat sholat fajar. Apalagi sholat fajarnya, sholat subuhnya, yang sholat fardu. Dan sholat-sholat yang lain. Maka ma'asal mu'minin yang dirahmatin Allah, itu bab yang ke-15. Ancaman dari meninggalkan sholat asar. Dan ini ancamannya terhapusnya amal kebaikan kita. Berbalik dengan bab yang ke-15 ini, yang ke-15 adalah ancaman, sementara yang ke-16 adalah keutamaan. Ya. Bab yang ke-16, bab fadli salatil asri. Bab keutamaan salat asar. Bab keutamaan salat asar. Salat asar adalah salat yang kita ketahui, ya, waktunya adalah setelah dalam hadis Nabi, setelah bayangan seseorang itu melebihi ukuran badannya yang asli. Kalau dia punya ukuran badan 1 meter, berarti 1 meter beberapa senti, nah itu sudah masuk waktu asar. Ya, sudah masuk waktu asar. Asar dengan jumlah 4 rakaat dan waktunya bermula dari waktu tadi sampai terbenam matahari. Ya. Sampai terbenam matahari. Kalau sudah terbenam matahari, maka sudah habis waktu asar. Kata Al-Imam Al-Bukhari pada hadis nomor 554, beliau mengatakan hadatsana Al-Humaidi qala hadatsana Marwan ibn Muawiyah qala hadatsana Ismail an Qais an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Jarir ibn Abdullah sahabat Nabi qala kunna inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami bersama-sama Nabi. Mereka memang menikmati keberadaan mereka dengan Nabi. Selalu ingin bersama Nabi. Selalu berdekatan dengan Nabi. Kata beliau, kunna indan Nabi SAW. Dan mereka bangga bercerita itu. Bangga bercerita kepada murid-muridnya. Bangga menerima hadis-hadis Nabi. Selalu memasang telinga, melihat, memasang mata untuk melihat dan mendengar apapun yang keluar dari Nabi SAW. Di sini, Jarir bin Abdullah mengatakan, ketika kami bersama Nabi, fanadhara ilal qamari lailatan, yakni al-badra. Dan ketika itu, berarti di malam hari, maka dia melihat ke langit, ya, ke bulan purnama, menengadah ke langit, menatap dan melihat bulan purnama, faqal, kemudian Nabi berkata, innakum satarawna rabbakum, kama tarawna hadzal qamara, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Ya, kata Nabi, kama seumpama atau seperti tarawna hadzal qamar, kalian melihat bulan ini. Ya, jadi yang diperumpamakan oleh Nabi adalah melihatnya, bukan mengumpamakan bulan dengan Allah, tetapi sebagaimana kalian melihat. Kalian melihat Allah nanti seperti kalian melihat. Ya. Jadi yang dipermisalkan adalah melihatnya. Dan maka Nabi SAW tegaskan lagi dengan sabdanya, la tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak berebut-rebutan, berdesak-desakan melihat Allah, sebagaimana sekarang kalian tidak berdesak-desakan dan tidak berebut-rebutan melihat bulan purnama. Jadi melihatnya itu yang di samakan oleh Nabi. Sebagian orang ya menganggap ini adalah keliru dengan anggapan dan pemahaman yang keliru. Itu buktinya Nabi SAW mengumpamakan bulan dengan ya dengan Allah. Padahal yang diperumpamakan oleh Nabi adalah melihat Allah seperti melihat bulan. Yang ditegaskan artinya adalah tidak berdesak-desakan, tidak berebut-rebutan. Ya. Di sini apa artinya? Kalian tidak teraniaya atau lelah dalam melihatnya. Artinya tidak sulit-sulit melihatnya. Makanya saya temakan tadi adalah tidak berdesak-desakan dan tidak berebut-rebutan, tidak antrian. Ya. Kalau sudah antrian, kita kan sudah berkelahi, sudah desak-desakan, sudah sikut sana seperti antrian mencium Hajar Aswad. Ya. Ya, sudah sikut sana, sikut sini. Nah, melihat Allah Subhanahu wa taala seperti melihat bulan purnama. Tidak ada kita berantrian, semua yang ingin melihat tinggal tengadahkan tangan ke mata wajahnya ke langit dan dia melihat bulan purnama. Melihat itu yang dipersamakan oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian baru berbicara tentang bagaimana cara meraih kesempatan untuk melihat Allah itu. Ini sarananya. Fa inistata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Jika kalian mampu untuk tidak terkalahkan, ya, sehingga kalian terus mampu melakukannya agar kalian selalu menjaga salat sebelum terbit matahari, yaitu salat subuh, dan sebelum terbenam matahari, yaitu salat asar, maka berbuatlah, ya, untuk bisa mendapatkan kesempatan melihat Allah, ya, di hari kiamat nanti di surga Allah. Ini salah satu saran. Ini keutamaan yang luar biasa dari salat asar dan juga salat subuh di situ. Karena Nabi SAW mengatakan, "Wa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha fa'malu." Jangan sampai kita terlalaikan, terkalahkan oleh kesibukan dunia, oleh hawa nafsu, oleh kelalaian-kelalaian dunia, sehingga kita tidak sholat subuh dan juga tidak sholat asar. Ya. Karena dengan dua sholat itu kalian punya kesempatan besar untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ini keutamaannya. Kemudian summa qaraa, kemudian Nabi membacakan ya hadis, membacakan ayat wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, dan bertasbihlah memuji Rabb engkau sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam. Surat Qaf ayat 39. Qala Ismail, ya, berkata Ismail salah seorang perawi hadis, yaitu kakek guru nomor 2. Imam Bukhari gurunya Humaydi yang pertama, kemudian kakek guru yang pertama adalah Marwan, kemudian yang kedua ini namanya Ismail. Dia yang dimaksud. Berkata Ismail, if'alu la tafutannakum. Itu terjemahan dari fa in istata'tum alla tughlabu. Jika kalian mampu untuk tidak terkalahkan dari melaksanakan salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, maka berupayalah dengan semaksimal mungkin. Diterjemahkan kata-kata itu oleh Ismail, yaitu berbuatlah, lakukanlah, jangan sampai luput dari kalian salat tersebut, sehingga kalian luput pula mendapatkan kesempatan apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tersisa ya satu hadis lagi di bawah bab ini. Hadis pada halaman 816, halaman 816, nomor hadis 555, di bawah bab apa? Keutamaan salat asar. Ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Malik an Abi Zinad, ya, anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهم أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. Ini di antara keutamaan salat asar dan juga salat subuh. Kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini mengabarkan kepada kita berita gaib yang wajib kita imani, yaitu bersip-sipan, berganti-gantian untuk mengurusi dunia atau bumi ini, untuk mengurusi kalian, para malaikat yang sebagiannya bekerja di malam hari dan sebagiannya bekerja di siang hari, saling silih berganti, ada jadwal kerja masing-masing. Jadi nanti mereka akan bertukar sipnya itu di sholat subuh dan sholat asar. Ya, Nabi mengabarkan, jangan pula-pula nanti dilihat-lihat serikali mana nampak malaikat. Ya. Waktu pertukaran sipnya itu sholat asar dan sholat subuh. Wa yastami'una fi sholatil fajri wa sholatil asar. Yang bertukar nanti, yang habis masa kerjanya di waktu asar itu menunggu. Menunggu apa? Menunggu yang turun untuk melaksanakan shift berikutnya. Jadi mereka berkumpul di waktu asar, sebagaimana mereka nanti berkumpul di waktu subuh. Nah, kata Nabi, ketika yang sudah selesai tugasnya naik, sumaya arujul ladhi batu. Ini menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Ya. Kemudian yang bermalam, yang kerja malam, naik ke atas. Ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada mereka. Sesampainya mereka di atas, bertanya kepada mereka, dan Allah Maha mengetahui tentang keadaan siapapun apapun di muka bumi ini. Tetapi hanya untuk menampakkan kemuliaan mereka yang sholat ketika itu. Lalu Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku tadi? Maksudnya manusia. Ya. Lalu jawaban para malaikat, taraknahum wahum yusallun. Kami tinggalkan mereka tadi ketika mereka sedang salat. Ini menunjukkan mulia. Ya. Wa atainahum wahum yusallun. Ketika tadi pagi kami datang memulai tugas kami, kami temukan mereka dalam keadaan salat. Sangat merugi ketika malaikat itu berganti-gantian shift sementara kita sama sekali tidak melakukan salat. Ya. Allah Maha mengetahui ternyata, tetapi ketika berita itu disampaikan langsung dan bahkan ditanyakan langsung oleh Allah, ini menunjukkan kemuliaan beribadah salat ketika para malaikat bergantian tugas atau bertukaran shift di waktu tersebut. Ini hadis memang zahirnya nasnya menunjukkan kemuliaan keutamaan salat asar, dan kita rasa cukup untuk pagi hari ini pelajaran kita sampai di situ. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan memberikan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan kita buka kesempatan tanya jawab. Apakah termasuk ikhtilat apabila kita berenang dalam satu tempat tapi berbeda sisi, akhwat sisi kanan dan ikhwan sisi lain, akhwatnya pakai baju renang yang tertutup? Ya, bagaimana baju renang tertutup ya? Ya. Memang saddidu wa qaribu. Ya. Kalau ingin nyaman berenang, berenang di sungai. Bisa memilih tempat ya, tapi kalau di kolam renang yang milik orang lain memang paling kurang saddidu wa qaribu ya, nilai ikhtilatnya pun bertingkat-tingkat ya, kita berupaya untuk memisahkan diri, menjauh dari sisi-sisi di mana wanitanya ada di sana, karena memang tempatnya satu-satu itu saja. Dan yang pertama langkahnya adalah mencari waktu yang kosong ya. Kan kalau renang itu ada waktu kosong, pagi orang kosong, orang biasanya hari libur, jangan datang hari libur. Jadi upayakan untuk meminimalisir ikhtilat ini. Ya, bisa kita setting waktu, ya kurangnya pengunjung di luar waktu libur, kemudian waktu pagi juga kurang orang pengunjung. Kalau kita ingin apa bisa, apalagi di suatu kolam renang itu banyak kolam renangnya. Pilih yang sedikit jumlah orangnya, atau yang mungkin yang kita pandai berenang pilih yang dalam-dalamnya, karena perempuan sekarang juga di tempat yang dalam-dalam. Jadi pokoknya saddidu wa qaribu, berupaya untuk meminimal nilai atau tingkat ikhtilat ini, walaupun memang itu termasuk ikhtilat. Semakin kosong dari unsur ikhtilat semakin berkah ya, tetapi fattakullah masyarakat, kalau memang kita butuh untuk melakukan hal ini, maka berupaya untuk meminimal atau meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang ada. Kalaupun kita bisa mencapai tingkat di mana kita jauh dari pelanggaran ini, maka ini yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang dimaksud terhapus amalannya, apakah amalan di hari itu atau seluruh amalannya? Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Ini yang yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau dalam nas ancaman itu terhapus amalan semuanya ya, termasuk amalan semuanya, ada mengatakan amalan hari itu ya, tetapi tetap saja bila mana ancaman itu terhapus amalan, ini ancaman keras, tidak boleh kita permainkan, tidak boleh kita anggap remeh ya. Kalaupun yang dimaksud adalah terhapus amalan hari itu, maka ini sudah mengancam dengan ancaman yang keras. Jangan mentang-mentang akan untuk hari itu saya besoknya misalkan beramal lagi. Tidak. Ini adalah ancaman dan menunjukkan Allah tidak ridha dan murka terhadap tindakan kita. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah di surga wajah-wajah penduduk surga dikembalikan ke wajah nenek moyang kita Adam dan Hawa? Ukurannya saja. Tetapi wajah tentu berbeda-beda, karena dengan wajah itu kita saling mengenal. Kalau sama wajah antara satu dengan yang lain, maka mereka tidak saling mengenal. Oh, ini kan saya ini. Ya, kayak bercermin di kaca jadinya. Ya, enggak, harus berbeda memang. Jadi saling kenal, oh ini si fulan, dan itu ketika dia melihat anaknya sendiri, dia melihat ini anak saya. Kalau ternyata wajahnya sama, dia anggap dirinya. Jadi yang disamakan adalah ukuran badan saja, tetapi wajah tetap wajah di dunia. Wallahu ta'ala alam. Bahasa apa yang dipakai penduduk surga? Masuk dulu. Ya. Nah, ini pertanyaan yang tidak ada gunanya. Ya. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surga, ya, mengampuni dosa-dosa kita dan mengharamkan diri kita di neraka. Masalah bahasa itu urusan kedua. Ya. Jangan ditanya, saya ingin tahu agar saya belajar bahasa itu. Tidak. Ya. Yang harus kita usahakan bagaimana masuk surga, bukan mengenal bahasa surga. Ya. Ini pertanyaan yang seharusnya tidak ada. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi pertanyaan? Baik, bila mana tidak ada pertanyaan, ada Pak. Bacaan apa? Ah, enggak boleh. Ya. Ketika membaca doa iftitah. Kita sudah baca iftitah dan selesai. Ternyata imam masih diam. Ya, ada sebagian imam yang seperti itu. Saya tidak tahu apa yang dibacanya. Ya, kok bisa selama itu ya? Nabi SAW dikenal dengan saktah ini. Masa vakum. Nampak terdengar bacaannya. Dan kita sudah tahu. Ya, sudah tahu. Yang sangat anehnya ketika diam untuk sebelum baca Al-Fatihah itu lama. Ketika baca Al-Fatihah cepat pula. Ya, ini kan terbalik. Ya. Ketika imam dalam kondisi seperti itu dan kita sudah selesai baca Al-Fatihah, apakah boleh baca iftitah? Apakah boleh kita dahuluan membaca Al-Fatihah? Tidak boleh. Ya, ini termasuk upaya untuk tidak mendahului imam. Ya. Tidak mendahului imam. Ya, karena memang membaca Al-Fatihah itu bahkan kata para ulama bagi yang mewajibkan, bagi yang mengatakan rukun itu membacanya yang paling cepat adalah seiring dengan imam. Ketika imam baca alhamdulillah.